Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nawaddu wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu aminun la ibadi kitabi wa taqabbal ibadi. Subhanallah saja. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menghadirkan jamaah yang luar biasa banyaknya, luar biasa ramainya. Dalam sekitar 7 kali bedah buku yang saya laksanakan, baru kali ini yang paling ramai. Ya, subhanallah, laskar-laskar mujahidin Solo, teman-teman Solo begitu antusias untuk membicarakan sebuah tema menarik dan sangat-sangatnya, yaitu tentang bagaimana persekongkolan antara Syiah dan Zionis yang sudah dilakukan sejak lama. Yang kemudian data-data itu terungkap, ya, saya seorang jurnalis yang mencoba meneliti lebih jauh, banyak sekali. Bahkan ketika buku ini kemudian dirilis, banyak sekali SMS, email, telepon dari saya yang mengatakan saya ingin menambahkan data-data dari buku yang akan ditulis. Luar biasa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Anu Ahmad yang tadi sudah memberikan catatan-catatan yang terima kasih. Dan itu baik sekali menurut saya untuk imbrot itu saya sendiri memang terkejut ya dengan pernyataan terbaru ini ya. Jadi buku saya ini rilis memang tahun 2013 tapi saya sudah lulus di tahun 2010 ya. Dan fatwa imbrot itu pernyataan dia itu rilis tahun 2012 paralel ke 2013 ya. Dan yang saya kutip di sini lebih kepada tulisan-tulisan dia, pernyataan-pernyataan dia dalam bidang ekonomi ya, tidak terkait Suriah ya. Dan dalam hal ini ya, memang saya sangat tidak sepakat sekali dengan pernyataan Ibrahim Hussein. Ya, jemaah yang dihormati oleh Allah, sekarang sudah ramai isu tentang akan diserangnya Suriah oleh Amerika Serikat ya. Pasca serangan senjata kimia yang dilancarkan oleh Bashar al-Assad kepada kaum al-Sunnah, berita-berita kemudian mengungkapkan Amerika akan menyerang Suriah karena ada serangan senjata kimia itu. Bagi saya ini jagoan semata. Bagi Anda yang sudah mengikuti revolusi Suriah dan bagaimana perpolitikan Amerika, maka kita akan lihat dengan jelas bahwasanya yang ditujukan oleh Amerika datangnya dia ke Suriah bukan untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, tapi untuk membendung tegaknya daulat khilafah Islamnya di Syam. Dan ini diakui sendiri oleh Menteri Pertahanan Amerika. Kedatangan kami ke Suriah bukan untuk menggulingkan Bashar al-Assad. Ya. Kenapa? Wajar sekali. Kalau kita mengikuti konstelasi yang ada di Suriah, baru-baru ini mujahidin berhasil merebut persenjataan militer yang ada di Yemen, di Suriah. Sekarang mujahidin Suriah, kalau dulu hanya berbekal AK-47, berbekal senjata-senjata yang sederhana sekali, mereka sudah memiliki tank. Sekarang mereka sudah memiliki pesawat, ya. Mereka sudah memiliki pesawat yang sangat canggih, dan ini sangat menakutkan bagi Amerika. Terlebih data terbaru yang teman-teman jurnalis Islam Bersatu, ini jurnalis Islam Bersatu ini bapak-bapak saya ingin perkenalkan, ini jurnalis-jurnalis yang ada di sebuah media-media Islam yang ada di Indonesia, Wahyu Islam, Arafah, Gede Solo, Islam Post, ya, RBS Solo dan lain sebagainya. Kita mengirim langsung jurnalis ke Suriah selama 2 pekan. Dan kita mendapati bahwasanya luar biasa sekarang 80% daerah di Suriah sudah dikuasai oleh mujahidin takbir. Tinggal betul-betul kekuatan mujahidin Syam. Yang saya sangat terharu sekali ketika mujahidin Suriah ini datang ke masjid Dewan Dakwah Al-Furqan, mereka mengatakan demi Allah dari saya, aku bersumpah kepada Allah bahwasanya kedatangan kali di sini orang-orang Syam, orang-orang Suriah bukan untuk meminta uang kalian. Kedatangan kami bukan untuk meminta harta kalian. Kami hanya ingin meminta diri kalian, doa kalian, agar kami terus senantiasa jaga istiqomah di jalan Allah untuk menjatuhkan rezeki Bashar al-Assad dan menegakkan daulat khilafah Islam di Indonesia. Takbir. Maka itu kita akan lihat begitu berbeda. Kenapa revolusi Rakyat Arab Spring di Tunisia sudah selesai dalam waktu di Mesir dalam waktu 2 bulan, di Libya dalam waktu tidak jauh, tapi revolusi di Suriah sudah berlangsung 2 tahun. Karena sudah mereka pertama, tujuan mereka tidak hanya menumbangkan Bashar al-Assad, tapi mendirikan daulat khilafah Islamiyah. Yang kedua, yang mereka lawan tidak hanya sebuah otoritarianisme berupa rezim Bashar al-Assad, tapi yang mereka lawan ialah persekongkolan antara Rusia. Rusia negara komunis, ada Tuhan. Cina negara komunis, ada Tuhan yang berkoalisi dengan Syiah yang mengatasnamakan negara Islam Iran untuk menghancurkan Suriah. Dan ketika kita datangnya konvoy Amerika dan datangnya negara-negara nasional sekalian, kita bisa satu lembar cari. Pertanyaannya, kalau memang ingin mereka ingin menunjuki senjata kimia yang dimainkan oleh Bashar al-Assad, pertanyaannya, kenapa tidak mereka lakukan di Israel? Israel jelas memakai bom Molotov di Palestina. Israel jelas menghancurkan Palestina. Israel jelas membunuh secara babi buta muslim-muslim yang ada di Palestina. Tapi kenapa tidak mereka lakukan? Yang kedua, kalau memang Suriah ingin menunjuki batas yang jatuhkan Bashar al-Assad, kenapa mereka baru melakukan sekarang? Padahal sudah 500.000 muslim sudah meninggal dunia atas serangan Bashar al-Assad yang tidak hanya dengan senjata kimia, tapi juga senjata berat. Kenapa dua tahun sudah berlalu, mereka baru datang sekarang? Ketiga, apakah betul fakta penggunaan senjata kimia yang dilakukan Bashar al-Assad baru dilakukan sekarang? Tidak betul. Dari pengalaman fungsi Suriah, pengguna senjata kimia itu sudah dilakukan Bashar al-Assad walaupun dalam skala kecil. Ya. Maka akan kita akan sangat mudah sekali bagaimana logika seorang Obama, bagaimana perpolitikan Amerika yang lebih memilih ya, menaikkan eksistensi Syiah ketimbang menaikkan eksistensi Al-Sunnah. Kita punya datanya. Ya. Saya jurnalis, kita punya datanya. Ya. Saya sedikit mengkritik salah seorang dokter ya, yang katanya pakar konspirasi, tetapi dengan sangat sembrono sekali menuduh Mujahidin Suriah, Al-Qaeda dibiayai oleh Israel. Nauzubillah. Ketika kita konfirmasi, mana datanya? Apa yang disuguhkan? Ya. Video di YouTube, ya. Kemudian artikel-artikel dari Barat ya, yang tidak jelas sumbernya, dan bahkan yang lebih unik lagi mengambil dari Wikipedia. Ya. Lucu sekali, padahal Wikipedia itu bisa diedit asal kita punya akun dan resmi terdaftar di sana. Hanya dengan berbekal seperti itu, dengan mudahnya dia menuduh Mujahidin dibiayai oleh Israel. Saya seorang jurnalis, saya pernah ketika ingin menulis sebuah fakta, kita pergi ke Suriah. Dan apa yang kita dapatkan? Ini dokumen yang langsung didapatkan oleh tim jurnalis Islam Bersatu selama 2 pekan di Suriah. Ya, kita kemudian mendapati sebuah dokumen yang langsung diambil di kantor militer resminya dari Bashar al-Assad dan dikuasai Mujahidin. Sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan Bashar al-Assad perintah terhadap militer Suriah untuk menjaga Israel. Ya. Ini dokumen yang membuat mereka, bukan kita, bukan tulisan Mujahidin, tapi resmi, ada capnya, tanpa rahasia. Yang dirilis tahun 2019. Seperti itu. Kemudian, kita punya data-data lain. Jadi, kita bisa diverifikasi sumbernya. Kalau menulis itu ilmiah, ada datanya, ada dokumennya, bisa diverifikasi ini betul atau tidak. Kedua, buku Sukutul Jawulan. Ini juga menarik. Ini terbit sudah lama sekali. Di PDF yang saya ada, ini buku karangan Khalil Mustofa. Judulnya itu jatuhnya data penggolan ke tangan Israel. Khalil Mustofa ini intelnya Hafiz al-Assad. Dia intelnya Hafiz al-Assad, dia orangnya Hafiz al-Assad, ya, dan dia bekerja oleh Hafiz al-Assad, dan dia mengetahui betul jeroannya Hafiz al-Assad seperti apa. Apa yang dikatakan Khalil Mustofa dalam buku ini? Dia mengatakan, ya, ketika dia menjadi dalam perang Arab Besar menjadi intelijen Suriah, dia kemudian membelot ya, kepada dari kelicikan Bashar al-Assad, dan dia menemukan dan dia sangat jelas sekali melihat bagaimana persekongkolan atau retorika perlawanan di antara dua negara yang bohong belaka. Buktinya apa? Bashar al-Assad menyerahkan dengan sukarela gratis ya, data penggolan ke tangan Israel. Kenapa? Data penggolan ini bapak ibu itu bentuknya berbukit, bentuknya tinggi, sangat seksi sekali sebagai sebuah camp militer. Bagi musuh yang melihat bola akan mudah sekali tembak. Makanya kemudian ini diberikan kepada Israel agar Israel bisa menjaga eksistensi Syiah di Suriah. Jadi ini langsung dikatakan oleh Khalil Mustofa. Intelijennya Hafiz al-Assad. Dan sampai sekarang, dataran Sidi Golan itu yang tadinya punya Suriah, tak sekarang menjadi milik Israel. Apa dasar di antara mereka? Tadi, Hafiz menjual dataran tinggi Golan kepada Israel dengan jaminan menjaga eksistensi syariah. Kemudian Israel mendapatkan dataran tinggi Golan dengan dialirinya air, dengan dialirinya sumber daya mineral air yang ada di dataran tinggi Golan. Karena Israel harus diakui negara yang kekurangan pasokan air. Ya, di sini persoalan yang mereka lakukan. Kemudian saya mengutip sumber-sumber dari mereka saja. Ada di buku yang sangat menarik sekali, ya, dan ini sedang saya usahakan untuk diterjemah oleh sebuah bapak penerbit. Ini disertasi, ya. Disertasi ini ya, sudah dites untuk ujian kesolidaran dan kualitasnya. Ini karangan tirta palsu, orang Iran langsung. Ya, disertasi di Johns Hopkins University, judulnya The Treacherous Alliance, The Secret Dealing of Israel, Iran, and the U.S. Di mana tirta palsu menemukan berbagai dokumen hubungan gelap antara Amerika, Israel, dan Iran. Dan dia langsung mewawancarai pejabat Iran, pejabat Amerika, dan pejabat Israel. Dan menemukan segitiga kerjasama yang sangat cantik dilakukan oleh mereka. Ini bukan dari Google, ini bukan dari YouTube, ini tulisan, ini penelitian. Hal ilmu yang keduanya ialah karangan Rosni Alexander Abrikis. Ini tesis, ini juga ilmiah, ya, yang berjudul Iranian-Israel Relations from Covert Relation to Open Hostility, yang menemukan hampir sama dengan penemuan Tirta Parsi, bahwa ada persekongkolan antara Israel dengan Iran ketika mereka menegakkan revolusi Syiah Iran. Saya tidak ingin menyebut revolusi Islam Iran. Saya menyebut revolusi Syiah Iran. Karena datanya demikian. Ada sebuah perkataan yang menarik dikatakan oleh Syekh Muqtadi. Syekh Muqtadi ini Ahlussunnah Kurdi, ya, Sunni Kurdi, yang bersama-sama dengan Khomeini meruntuhkan rezim Shah Pahlavi buatan Amerika Serikat ketika revolusi Syiah Iran. Syekh Muqtadi ini Sunni Tulen. Dia punya maktab Quran di Iran. Tapi waktu itu dia bergerak karena dia ingin menyelesaikan Syiah Pahlavi, dan dia tidak terpikir habis ini akan berdiri negara Syiah Iran. Apa perkataan Syekh Muqtadi? Ketika kemudian revolusi yang mereka lancarkan tiba-tiba berubah menjadi revolusi Syiah, dia mendatangi Khomeini. Kata saya mesti tadi, Khomeini, kau sekian akhir, kau bilang ini revolusi Islam. Ternyata kau belokkan revolusi ini menjadi revolusi Sahawi Syiah. Aku memang tidak menggunakan senjata kepadamu, tapi tunggulah, ini adalah bentuk penyekaran aku terhadap apa yang kau lakukan. Apa yang disini? Dengan Syekh Muqtadi. Dia akhirnya dipenjara, maktab Quran ditutup, murid-muridnya diancam dibunuh, bahkan Syekh Muqtadi tidak lama kemudian meninggal setelah dipenjara oleh rezim Khomeini. Itu dari Ahlussunnah. Saya sekarang sedang meneliti tulisan Ali Sariati. Ali Sariati ini seorang Syiah, tapi banyak berbeda pendapat dengan konsep-konsep yang dilancarkan oleh dengan Khomeini. Saya sudah beli biografinya, tebal sekali, sekitar 600 halaman, dan memang matinya itu misterius. Meninggal misterius. Banyak kalangan merasakan dia mati dibunuh, karena menentang kebijakan revolusi Syiah yang sedang dilancarkan. Dia meninggal sebelum kemudian revolusi Syiah itu berdiri tahun 77. Jadi data-datanya sebenarnya banyak sekali. Sehingga kesalahan seperti itu, dan saya yakin para ini akan terungkap semua. Karena dari dulu pun para ulama sudah menulisnya, tinjauan hubungan yang telah antara Syiah dengan Zionis. Ini lagi juga, ini mengarah orang Iran juga, namanya Beirut Oleh Trafik. Tapi yang pertama kali Khomeini dan Israel. Khomeini dan Israel. Kata Beirut Oleh Trafik, ketika berdirinya negara Republik Syiah Iran, Israel adalah negara yang paling banyak menggelontorkan jutaan dolar bagi tegaknya Syiah di sana. Kenapa Israel berkepentingan dengan tegaknya Syiah di Iran? Karena mereka menghadapi ancaman dari Iran. Makanya bapak-bapak yang hidup tahun 80-an pasti masih ingat ada sebuah serangan pesawat dari Iran menghancurkan reaktor nuklir di Iran. Pesawat itu berasal dari Israel. Barternya apa? Iran menjual harga minyak dengan sangat murah ke Israel. ya, karena Israel bukan negara penghasil minyak. Ini ditulis oleh Derus Rezefe dalam opini Khomeini and Israel dan juga The Iran Iraq War. Sekarang kita masuk dalam konteks hubungan mereka dalam konteks modern. Kita lihat di Irak, ya, Zainal Syiah dan Zionis yang membunuh umat Islam. Ini foto Perdana Menteri Syiah Kulen dari Irak, Nuri al-Maliki, yang naik atas tersebut Teheran. Sedang bersama dengan siapa? George Bush, yang kita tahu betul, dia kaki tangan antek George. Antara Zionis dengan Syiah bersatu hantam Islam. Dari mana jalan mereka bisa bertemu seperti ini? Satu, mereka punya musuh yang sama, yaitu umat Islam, Al-Sunnah. Maka bagi Amerika lebih baik Syiah yang berdiri ketimbang Al-Sunnah yang berdiri. Akhirnya diatur pertemuan, diatur pertemuan di antara utusan Washington dengan utusan Teheran. Indahnya amat kalah. Perdana Menteri Irak pertama ketika invasi Amerika Serikat ke Irak, Ahmad Khalid ini hadir saja. Si Ahmad ketemu dengan Ahmad Reza. Ketemu dengan Ahmad Reza sekitar tahun 2006. Menawarkan proposal dalam ketika, hey Ahmad Reza, bos gue pengen kerja sama sama ini di Irak. Gimana? Setuju tidak? Ini Al-Sunnah berbahaya. Saddam Hussein jatuh yang berdiri kekuatan besar ini adalah musuh ini berbahaya bagi kita. Salam, sepakat, kerjasama. Dan ini diakui sendiri oleh Ahmad Khalid dalam wawancara dia di sebuah harian yang The New York Times, Treat and Response Tehran, Iraqi Operations Sleeping Iran to Press Take Off. Bapak-bapak bisa langsung cek dan sumber itu. Khalid mengaku telah beberapa hari tinggal di Tehran dan bertemu dengan para pejabat senior di Garda Revolusi, pejabat keamanan dan intelijen, dan melaporkan langsung kepada Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin diperkuat Iran, orang paling kuat di negeri itu. Katanya para pejabat Iran telah berjanji untuk membantunya Amerika memasuki Irak secara ilegal. Hasilnya terlihat jelas, ketika Saddam jatuh, kemudian berdirilah pemerintahan Syiah Irak. Bahkan orang-orang yang sebelumnya diusir dari Irak kembali lagi ke Irak. Salah satunya siapa? Muqtada al-Sadr. Ini ulama muda Syiah Irak. Ini kan ulama muda Al-Sunnah. Misalkan Yumi. Ini ulama muda Syiah Irak. Dia katanya anti-Amerika. Keras sekali menggunakan perlawanan dan Washington. Tapi masuk kembali ke Irak karena dibantu Amerika. Ada buku bagus ya dari Dr. Abdul Aziz, jadi pengamat geopolitik dari Kuwait. Bukunya The Result of the Seven Years of the Crusade. Kata Dr. Abdul Aziz, Brigade Syiah Sadr ikut membekingi masuknya pasukan Amerika dari Kuwait ke Baghdad lewat gunung pasir Anasiria. Dari Kuwait, dibekingi oleh siapa? Oleh pasukan-pasukan Syiah. Amerika masuk ke Irak. Makanya kita tidak heran ketika Sadr jatuh, ada nama kota Kadisi. Kemudian berubah menjadi kota apa? Kader City. Dari mana kata Kader City itu diambil? Dari Muqtada al-Sadr. Sekarang dia punya tentaranya Jaisul Mahdi yang ikut berperang di Suriah melawan kalangan Al-Sunnah. Kemudian kita cek lagi datanya. Ini juga, ini saya lanjut saja, karena waktu terbatas. Ini berjalan ke Irak. Sekarang ini, arahnya akan revolusi seperti Rusia. Arahnya, jadi saya alasin dari tahun eskalasi itu semakin menguat itu di akhir September akhir 2012 sampai sekarang terus dilakukan apa berusaha untuk melakukan perlawanan. Akhirnya apa? Para pendemo itu sama seperti di Rusia itu dibunuh, dihukum mati, digantung. Bahkan penjara di Irak sekarang dihuni oleh 3.000 musliman. 3.000 musliman, mereka dihinakan. Mereka dibunuh, bahkan sebelum dibunuh, mereka diperkosa. Para musliman Irak sedang merontak, tertatih-tatih. Mereka ingin bersuara, selamatkan kami ya Allah yang sunnah. Kami diperkosa oleh tentara-tentara Syiah. Kami dibunuh oleh tentara-tentara Syiah. Dan faktanya, ya, subhanallah, ya, Allah membuka pintu kita dengan dibebasnya kalian dari penjara grip oleh mujahidin al-Qaeda. Keluarlah ribuan umat Islam yang ditahan di penjara Abu Ghraib. Ini penjara yang buat Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat diberi oleh Amerika kepada Amerika al-Maliki. Dan apa kesaksian para mujahidin dan dibebaskan dari penjara Abu Ghraib yang berlibat itu? Ada beberapa orang yang kemudian memberikan pernyataan cerita bagaimana mereka, apa yang mereka alami di penjara Abu Ghraib. Salah seorang mujahidin mengatakan, demi Allah, aku bersumpah bersama Allah bahwa saya di penjara Abu Ghraib yang menusuk perut kami, yang mencabut kuku-kuku kami, yang menguliki kulit-kulit kami, ialah tentara-tentara yang dikirim oleh Iran dari Irak ke Iran. Abu Ghraib, cetakan lagi, dibuat oleh Amerika Serikat. Ketika invasi George Bush 2003 ke Iran, sekarang diwarisi oleh kepada Buya Lali, suara Syiah yang naik atas kursi sejarah. Nuri Al-Maliki, kalau ini boleh kaitan jadikan. Kalau mau pemilu, bila itu 2009 ya, Pak Alfi selalu berbunuh putih, bertemu Bapak. Tahun 2009 dia dua kali. Ya, karena ada sampai teman-teman kali dia. Ya, agar mujahidin di sana tidak kemudian menambah permasalahan bagi Amerika Serikat. Ya, karena pelatih kali-kali itu mengulas kantong Amerika di daerah-daerah. Di Somalia, di Habisi, di Afghanistan ada Taliban, di Pakistan ada Taliban, di Suriah dan segala macamnya, maka kantong Amerika Serikat itu habis dan sekarang mereka mengalami gejolak ekonomi yang sangat kacau sekali. Ya, jangan sampai Irak kemudian berubah seperti itu. Dan alhamdulillah perjuangan mungkin terus dilakukan sampai sekarang. Saya lanjutkan. Ya. Ini kemudian hubungan Irak, Israel dan Amerika Serikat. Ya. Saya ini ada sebuah menarik sekali, ini laporan aku, ini dokumen juga, ya. Jadi saya mau pakai dokumen saja, maksudnya pakai tulisan, orang dia kan nggak mau pakai tulisan, nanti kan orang langsung kan. Ini dokumen yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, ya. Ini agak susah ini. Nah, ya udah yang terkecil tadi ya, bapak lo mungkin akan terkejut ya. Ini skandal Iran kontra yang tadi sudah disebut oleh Ustaz Anu, ya. Skandal Iran kontra yang sangat terkenal sekali, lihat, ya. Dikeluarkan oleh Amerika Serikat, ya. United States Congressional Serial Set, ya. Iran kontra investigation, yang ternyata menemukan hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat secara diam-diam tahun 80-an. Dia mereka ada kebijakan, jatuh cepat reaksi yang tidak langsung dikeluarkan tahun itu. Dia harus menunggu pergantian tahun, beberapa tahun baru dikeluarkan. Ini sekarang sudah diri. Ya. Investigasi dari pihak lagi. Ya. Ini yang mengeluarkan langsung dari pihak yang bekerja sama. Ya. Adanya kerjasama Iran dengan Amerika Serikat tahun 80-an. Beberapa kali skandal Ronald Reagan, ya, yang waktu itu berpura-pura membebaskan tahanan warga Amerika yang ditahan oleh rezim Khomeini. Reagan sengaja melakukan itu karena dia sedang melakukan persaingan, ya, capres dengan Jimmy Carter, ya, kayak Prabowo Wiranto lah sekarang gitu, ya, seperti itu. Kemudian diam-diam dibikinlah skenario warga Amerika diculik, ditahan oleh Khomeini, kemudian dibebaskan oleh Ronald Reagan agar nama Ronald Reagan naik, karena popularitas dia sama Jimmy Carter sudah kalah jauh. Dan kemudian mereka melakukan pertemuan diam-diam di Prancis. Khomeini mengirim waktu itu Bani Sadr, ya, ke Prancis melakukan pertemuan dengan Ronald Reagan. Akhirnya skandalnya terbuka. Ya, ada kong kali kong dengan mereka dan data yang sudah investigasinya. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan berikutnya lagi. Ya, saya lanjutkan. Nah ini juga tulis oleh Prof. Elizabeth. Dalam durasi antara 48 sampai 78, hubungan Iran dan Israel sangat kooperatif. Ya, perdagangan dengan intelijen adalah dua bidang yang memang menjalin hubungan erat di antara mereka. Ini juga ada datanya dari Hussein Ali Hashimi, Al-Hafidh Musyarakah, Iran dan Israel, sama juga. Bahkan dia mengatakan, tahun 80 sampai dengan 85, Zionis Yahudi merupakan negara pemasok senjata terbesar ke Iran. Khomeini sadar, setelah tahun 80, militer termasuk sisi lemah kelompok Syiah. Kita cita mereka untuk menghabisi kekuatan pemerintah Irak, mendorong mereka mencari segala cara untuk memperkuat sisi militer. Ya. Jadi ini dilakukan tahun 80-an, menyerang reaktor nuklir Irak, ya, dilakukan antara mereka berdua. Ya. Nah ini diakui sendiri, ya, ini biar berhasil, tadi saya mengutip tesis Rosni, perkataan dari kalangan Al-Sunnah, di luar negara. Ya. Jadi saya cover data 3 kali, ya, cover both side dalam sebuah jurnal. Berusaha Sefer juga memperkuat, kata dia bahkan, dia menyebut angkanya, ya, Israel menggelontorkan dana 133 juta US dollar untuk Republik Syairah. Israel merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan berdirinya negara Syiah demi menjaga eksistensi Israel di dunia Arab. Sebaliknya, Iran juga diuntungkan dengan berbagai macam fasilitas militer hasil pemberian Israel. Hubungan kita kan tahun 80-an diakui juga oleh duta besar Amerika Serikat di Iran waktu itu, William Sullivan. Ini buku biografinya, ini bagus sekali ya, Mission to Iran. Dia mengungkapkan waktu itu, di bukunya ini, kata dia, Israel meraih banyak jaringan informasi dari 80 ribu orang Yahudi yang berada di Iran dan merambat ke hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Iran. Ini kata William Sullivan, ya, dubes Amerika Serikat, ya, dubes Zionis di Iran. Iran itu sekarang negara dengan populasi Yahudi terbesar kedua setelah Israel di Timur Tengah. Terbesar kedua di Israel di Timur Tengah, komunitas Yahudi. Mereka punya sinagog, ada 37 sinagog Yahudi. Mereka punya perpustakaan, mereka punya rumah sakit, mereka punya koran. Berbeda dengan kalangan Al-Sunnah, menyedihkan banget. Saya sengaja menulis di sini satu bab khusus berita Al-Sunnah di Iran. Ya, yang saya sandarkan dengan pendapat salah seorang ulama di Iran, dia ketua asosiasi ulama Al-Sunnah Iran, namanya Sheikh Abdurrahman Al-Baluhi. Sheikh Abdurrahman mengatakan, ketika Khomeini menjadi pemimpin sepertua Iran, maka banyak sekali ujian Al-Sunnah itu diratakan oleh dia, diganti menjadi tempat kantor keamanan pusat Gaza dan Palestina. Tujuannya apa? Mengajarkan ajaran Wahabi. Ya, jadinya seperti itu. Bahkan belum lama ini ada sekitar 5 orang Ahlussunnah di Iran yang digantung mati di tengah umum di Iran. Ya, katanya Sunni itu bersaudara. Katanya kita jangan mencablak. Ya mencablak dia duluan. Katanya Ahlussunnah jangan menyerang Syiah, jangan menyerang mereka duluan. Katanya Ahlussunnah harus bersaudara, yang kemudian memusuhi jadi apa? Mana bukti persahabatan antara Ahlussunnah dan Syiah? Iran berbatasan dengan Afghanistan, Iran berbatasan dengan Pakistan, yang hari ini ketika saya berbicara, tentara Amerika, drone Amerika membunuh anak-anak kecil dan wanita Ahlussunnah. Tapi mana satu peluru yang ditembakkan dari Iran terhadap negara tersebut? Mana yang berkeamanan dijaga? Kami terdepan melalui Zionis. Mana apa retorika dari kalangan Syiah? Kami terdepan bersama Arab. Mana? Tidak, nothing bagi saya. Dan yang terjadi ialah kerjasama simbiosis utarisme yang begitu rapi dilaksanakan oleh mereka. Ini contohnya. Ini salah satu agen. Kalau zaman modern ada Ahmad Kalabi, di zaman revolusi Syiah Iran ada moniker Gobernfar. Dia ini intel Iran yang didik oleh Mossad. Nah, dia nih yang menjadi jembatan, fasilitator, bantuan dana militer yang diberikan Israel kepada Iran. Gitu. Ya, waktunya sedikit lagi, saya persingkat saja. Nah, bagaimana dengan Ahmadinejad sekarang? Ya, bagaimana dengan Ahmadinejad? Ini kan katanya Ahmadinejad salah satu tokoh Islam, bahkan pemimpin negara muslim yang terdepan dalam membela hak-hak muslim. Kita lihat, betul tidak? Bahkan kita juga bisa pertanyakan, betul tidak ya, bahwasanya Ahmadinejad bermusuhan dengan Amerika Serikat? Saya ambil contohnya kasus Afghanistan. Kasus Afghanistan. Ini wawancara dengan ABC News. Bapak-bapak bisa lihat di YouTube. Ya. Ini dialog. Ya. Ini dialognya bukan dialog editan, langsung. Dialog dengan George Stephanos Paulus, ya, di ABC News. Wawancara Ahmadinejad dengan dia. Apa kata Ahmad Bijak? Ya, ini kata dia. Jika pemerintah Amerika Serikat benar-benar ingin mengubah kebijakannya di Afghanistan, Irak, dan bergerak ke arah melayani kepentingan masyarakat kedua negara, maka kami, Irak, kami, Syiah, selalu terbuka untuk kerjasama sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Berarti ada kerjasama kerjasama sebelumnya di Irak, ya, di Suriah, dan di tempat-tempat lainnya. Kita lihat proyek dia. Apa proyek Amerika Serikat dan Irak di Afghanistan? Kita lihat. Ini jabatan tangan antara Ahmad Bijak dan Hamid Kerzi. Hamid Kerzi ini boneka Amerika Serikat di Afghanistan yang paling terdepan memerangi Taliban. Ya, Taliban. Tahun 2011, tepatnya 25 Januari, di Teheran berlangsung konferensi internasional kontra terorisme. Ya, seperti BNPT lah kalau di sini. Ya, seminar konferensi internasional kontra terorisme. Apa yang dimaksud dengan terorisme di situ? Tidak lain Mujahidin yang ingin menegakkan negara Islam. Ya, dia kerjasama dengan kesempatan itu dia menandatangani kerjasama Iran Afghanistan sepakat dia setuju kita memerangi Taliban. Kenapa kita memerangi Taliban? Karena Taliban menginisiasi Imarat Islam Afghanistan dan Imarat Islam Afghanistan ialah pemerintahan Sunni fundamental bukan pemerintahan Syiah. Tegaknya Imarat Islam Afghanistan ialah cabang bagi Iran. Maka mereka bekerjasama untuk melakukan perlawanan itu. Dan ini akhirnya menimbulkan banyak kecam, menimbulkan banyak kritikan, dan menimbulkan banyak cacimaki dari kalangan-kalangan Al-Sunnah dengan kalangan-kalangan politik. Ya. Salah satunya Omar Sharif. Ya. Dia Direktur American Institute of Afghanistan Studies. Kata Omar Sharif, Iran tahu betul bahwa opsinya tidak banyak di Afghanistan dan pemerintahan di Teheran tidak menginginkan kemenangan Taliban dan Al-Qaeda di negara tetangganya. Sebuah pemerintahan Sunni yang fundamental di Kabul bahkan jadi ancaman bagi dia. Sangat menakutkan sekali. Apalagi Taliban berhasil meraih hati masyarakat dan berhasil mengusir Amerika Serikat sampai Amerika Serikat mengibarkan bendera merah putih dan mereka mau melakukan dialog di Doha Qatar. Dan subhanallah ditolak oleh Taliban. Bagi Taliban, Anda kalah, mengalah saja. Tidak usah mengadakan dialog. Kami tidak pernah berhenti melawan kezaliman Amerika di Afghanistan. Barack Obama sudah menyerah. Kantong sudah habis. Tentaranya banyak yang bunuh diri, bahkan gila. Ya, dan bahkan dia dicap oleh kuasa-kuasa tentara Amerika Serikat. Tidak ada pilihan lain. Ya. Kalau ngapain kalah malu, ya, muka udah hancur, ya, akhirnya dipindahkan, jangan dialog. Dan ditolak oleh Taliban. Kecaman itu kemudian juga dikatakan oleh Syekh Fathi Sa'ad. Dia juga pengamat politik terkenal sekali tentang Afghanistan. Dan menarik sekali kata-kata Syekh Sa'ad. Kata dia seperti ini. Kesalahan mendasar yang dibuat oleh media adalah pengelompokan Muslim dengan Syiah menjadi satu. Padahal Muslim dan Syiah adalah dua agama terpisah dengan ideologi politik yang sama sekali tidak kompatibel. Mayoritas Afghanistan adalah Muslim dan pengaruh Iran di kawasan Afghanistan tidak akan pernah diterima. Pengaruh Iran jadinya tidak akan pernah diterima. Kenapa? Ya? Taliban Muslim Al-Sunnah dan masyarakat sudah mengelukkan Taliban. Ya? Karena itu keputusan Iran menyerang Afghanistan maka akan berbuah resiko yang besar. Kata perpesan, bisa saja Iran Syiah Teheran menyerang Afghanistan, bisa saja mereka mengkoordinir tentara-tentaranya, mereka mengkoordinir jesul-jesulnya, kemudian mengkoordinir berbagai persediaan militer. Tapi tunggu saja, kata Kertes. Nanti yang memerangi Iran bukan hanya Taliban, tapi seluruh rakyat Afghanistan. Kenapa? Taliban sudah berhasil mengambil hati rakyat Afghanistan. Talibanlah yang memerangi korupsi pemerintahan Afghanistan dan Pakistan. Talibanlah yang membebaskan sekolah-sekolah yang ditutup oleh pemerintah Afghanistan dan Pakistan. Talibanlah yang menjamin eksistensi keamanan warga Afghanistan dan Pakistan. Jadi ketika Iran datang, yang memerangi Iran tidak lagi Taliban, tapi seluruh warga Afghanistan. Hal ini terjadi di Suriah, Bapak. Terjadi di Suriah hari ini. Kita masih ingat beberapa satu tahun lalu Amerika Serikat yang katanya berlawanan dengan dasar alasan, tapi justru memberikan stigma teroris orang yang ingin menyentuh dasar alasan, yaitu menjadi jabar nusrah, ya, di stigma teroris oleh Washington, oleh Obama. Jabar nusrah adalah teroris, ya. Apa yang terjadi? Ketika fatwa dalam tanda kutip teroris itu ditempelkan oleh Washington, oleh Pentagon kepada jabar nusrah, apakah rakyat Suriah yang mengurangi menjadi jabar nusrah? Apakah warga Suriah kemudian membunuh jabar nusrah karena teroris? Apakah masyarakat Suriah bekerja sama dengan Amerika Serikat, bahkan dengan masyarakat menjalankan jabar nusrah? Tidak sama sekali. Yang terjadi ialah masyarakat Suriah justru mengatakan seperti ini ketika stigma itu datang. Ya. Hei Obama, hei Amerika, kalau Anda memberikan cap teroris kepada jabar nusrah, maka saksikanlah, we are all terrorists. Maka saksikanlah, we are all terrorists. Kami semua adalah jabar nusrah. Kami semua adalah terrorists dan kami siap menunggu Anda ke Suriah untuk kami serang. Itulah kekuatan ujian. Itulah kekuatan ujian. Itulah kehebatan mereka. Jabar nusrah subhanallah. Mereka berhasil mengambil hati masyarakat. Mereka menjalankan tawar masyarakat. Mereka kemudian memberikan jalan kepada masyarakat. Apabila sekarang di Suriah, di negara-negara, di bagian-bagian yang sudah dikuasai oleh Mujahidin, yang 80% itu Pak, tegak tadi Pak, takbir. Allah! Tegak tadi, tanpa panggilnya, tanpa dihutang, tanpa dikuasai. Yang terjadi adalah oposisi bentukan Amerika Serikat, Syria Nasrullah Kansir, SNC, yang tadinya ingin menjadikan boneka Amerika justru tidak dikakui oleh rakyat Suriah. Kemudian tim Jordan Alexander 1 yang selama 2 pekan menuju Suriah, kelompok oposisi yang sejati dibentuk Islam, bentuk Amerika Serikat dan lain-lain ini tidak pernah dianggap oleh rakyat Suriah. Kami lebih rela bersama Mujahidin dan kami siap mati membelakan air kami bersama Mujahidin. Kami lebih baik di tempat-tempat di mana kami berperang dengan tentara-tentara Bashar al-Assad ketimbang kami tidak di pengungsi-pengungsi. Karena cita-cita kami adalah mati syahid. Jangan lupa. Sebenarnya rakyat Suriah yang selama ini tertindas 40 tahun oleh rezim Bashar. Dan ini sangat menakutkan bagi Amerika Serikat, sangat menakutkan bagi Israel. Kenapa Israel sudah terdesak di atas Turki? Di Turki Erdogan banyak mengkritik Israel. Di Hamas apa ya? Sekarang terus bertanya Tuhan, bahkan Mursi. Ya. Makanya Mursi itu dibubarkan oleh Israel. Aku yakin yang menggunakan Mursi adalah Syiah dengan Israel. Saya lagi bicara sekarang, yang menggunakan Mursi adalah Syiah dengan Israel. Yang diakui sendiri oleh gerakan Kamarot, namanya Muhammad Nader. Dia salah satu pendiri gerakan Kamarot, seorang Syiah. Di foto Facebooknya, dia tampilkan foto dia dengan Bashar al-Assad. Dengan Muhammad, dengan Hasan Nasrullah. Apalagi waktu revolusi itu tidak jauh ketika Mesir menyelenggarakan konferensi ulama Al-Sunnah di Kairo yang mengeluarkan fatwa jihad di Suriah. Nah, karena Amerika Serikat dan Israel betul-betul menjaga eksistensi Suriah ini yang sampai jatuh ke tangan Mujahidin. Terakhir yang saya ingin sampaikan, ya, ini tadi data-data yang apa? Ini satu juga dari jurnalis Iran, ini pelatih Nader Al-Karimi. Ini jurnalis Iran, jurnalis Syiah. Dia ditangkap oleh pemerintahan Ahmadinejad selama beberapa bulan di tahanan. Apa kata dia? Dia sekarang sudah dibebaskan dan berjanji menulis buku. Berjanji menulis buku pengalamannya selama di penjara. Dia mengatakan seperti ini. Para pengamat, jurnalis, dan analis politik telah terjebak dan ditipu oleh negara Syiah Iran dan Israel. Pemerintah Iran dan Israel sengaja menggunakan para jurnalis untuk membuat kebohongan agar terlihat opini permusuhan kedua negara terlihat kredibel dan mampu menipu dunia agar berpikir bahwa kedua negara saling bermusuhan. Yang ngomong aku jurnalis Iran, bukan jurnalis gitu, bukan jurnalis Indonesia, padahal itu jurnalis Arahma, Koa, Hidayat Pulau, Islam, bukan, itu jurnalis Iran yang ngomong. Kemudian dikatakan seperti ini, dia mengaku melihat agen-agen Israel keluar masuk ke Iran secara bebas dengan paspor dari Israel. Mereka bertemu dengan teman-temannya dan hal itu diketahui oleh Departemen Intelijen dan Keamanan Iran. Itu yang dia katakan. Dan sekarang memang sudah jelas bagaimana hubungan dekat di antara Arab Saudit dengan Yahudi. Sinagog-sinagog Yahudi itu berdiri dekat di sana. Bahkan anginnya itu makin dekat sekali dengan kalangan Yahudi. Ya, ini nama-nama sinagog-sinagognya, ya, banyak sekali di sini, ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya paparkan. Sampai sekarang perang masih terus berlanjut di Suriah. Semoga saja mereka berhasil merebut kemenangan. Dan insya Allah mereka bahkan siap sekarang, musuh mereka sekarang tidak lagi basar-basar, karena tambah lagi tentara-tentara baru Amerika Serikat yang datang langsung ke Suriah dan mungkin siap menyambutnya. Semoga saja kita doakan selalu, Pak, untuk Najila dan doa-doa kita agar mereka senantiasa istiqomah dan senantiasa kuat untuk melawan eksistensi negara-negara Zionis dan Syiah yang melakukan Islam. Itu yang saya sampaikan. Bila topik berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.